dan cuba menahan rindu. Seso hati makin terasa. Bayang adil menari di palu buah mata. Dek ulah adil jawa di mata. Bisik suara hati suara.